Apakah hukum solat bila badan berpaling daripada kiblat secara tiba-tiba? Bukan sengaja, tengah-tengah semayang atau tolak. Boom, musim. Maka wajib kita betulkan kiblat segera. Maka fayufa'u anhu, dimaaf daripadanya. Tak apa. Yang tak bolehnya saja kita pergi pusing. Nak semayang kat tikat. Nak tengok kawan dia dia kan tengok kawan. Kita pernah semayang, orang sebelah tengok kita. Tak ada jumpa lagi. Sekali tu je jumpa. Kita mayang, duduk sebelah. Dia mari, semayang. Dia tengok. Kata, apa kau ni? Dah buat gitu. Cuma kita keling lah. Tapi pelik lah, mayang tengok orang gitu. Pelik lah. Ha, ada pula tengok gitu. Umbuk kan? Dia tak tahu kenapa semayang pun tak tahu. Jadi masa nak salam semayang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan dada. Faham? Pipi saja. Tengok orang patah. Assalamualaikum. Pusing dah. Patah semayang. Betul tak cara saya basuh berak? Boleh tak awak kuat tak ni? Dah ada orang tanya gini. Ya, dah dia nak tanya tak? Ha. Iaitu caranya saya niat gini. Aku basuh berak. Saja aku basuh berak kerana Allah. Kemudian saya korek dan kesat. Ni ada orang buat gini. Bila nak basuh berak, basuh buat air besar lah. Dalam kitab-kitab, dia akan panggil istinjak. Istinjak ni membersihkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Itu panggil istinjak. Kalau kita jirik teh ayam, orang kita basuh ada panggil istinjak. Itu bersih najis. Istinjak ialah membersihkan najis selepas kencing atau berak. Faham? Ha. Maka yang betulnya ialah kita basuhkan, bersihkan najis itu sehingga tanggal. Sehingga tidak ada lagi najis yang ada. Maka sah dah basuh berak kita. Dua perkara syarat sah istinjak. Yang pertama guna air yang bersih. Yang kedua iaitu tanggal segala najis. Faham tak? Dua rukun istinjak. Kalau tanya rukun basuh berak berapa perkara? Dua. Pertama iaitu guna air bersih. Yang kedua, bersih segala najis. Faham? Sebab ramai orang yang tak bersih. Guna air mutlak dah. Tapi tak bersih. Pasal tak tahu cara. Tengah berok, sambil basuh. Nyakit dia. Tahik tengah tubik, jiruh dah. Jadi tangan berluah habis. Kalau asal sini je najis, habis sutih punggung. Tak? Ah, pasal tak ngaji. Mana-mana kitab fiqh dia akan mula ngebab taharah. Mana-mana bab taharah dia akan ada bab istinjak. Mana-mana bab istinjak dia ada adab bersih masa qada hajat. Betul tak? Dan kita tak mau ngaji. Nak ngaji tinggi-tinggi. Nak? Hak rendah-rendah bodoh. Caranya duduk tinggung. Duduk tinggung. Faham? Bila kita duduk tinggung dia automatik terbuka. Lepas tu kalau berok diri payuh lebih. Bila duduk tinggung terbuka. Bila terbuka keluar najis. Masa kita nak basuh tu. Sunat terang sedikit. Faham tak terang? Terang tahu tak terang? Tahu tak? Benda apa? Benda apa terang? Mesti buat contoh. Fahamlah. Bila faham, jangan banyak. Dalam kitab mereka, sunat terang sedikit. Faham? Setelah berhenti keluar najis. Kalau najis dah habis lagi, apa pergi basuh? Dia akan menyeborkan najis ke serata badan. Nak? Biar berhenti dulu. Sunat kita duduk sengek sebelah kiri. Supaya mudah keluar najis. Bukan wajib. Supaya mudah. Nak? Itu saja. Kemudian, gosok dengan jari hantu. Jari lain ni lipat bubuh di bawah gitu. Maka jari hantu saja duduk di atas. Nak? Jadi Tuhan buat jari hantu untuk istinjak rupanya. Nak? Jari kelingking untuk korek telinga. Faham tak? Zaman dulu korek telinga jari. Ini pun boleh. Pasal bila kita jolok dengan jari, tidak akan cedera telinga kita. Faham? Jari manis untuk Tuhan buat pakai cincin. Jari ni untuk istinjak. Ni istinjak. Kita tak tahu ada jari. Tak tahu kehala. Nak? Jari ni untuk tunjuk. Tu, tu, tu. Jari ni wak isang. Faham tak? Cok jari. Sunat. Jangan gonyoh gini dengan tapak tangan. Faham? Ni jari antu akak gitu. Sunat gonyoh. Bila berhenti dah? Bila kita berasa kesak dah, maka berhenti membasuh. Kena yakin dah. Zonniah saja. Dah kalau yakin, lebih baik. Tapi dah wajib tengok. Faham? Kali lagi panggil bini. Ya, ya, mari tengok. Ya, usia ni. Dah wajib waktu tu. Atau dia ambil cermin tengok. Ngelapu-lapu suluh. Tak payah. Nak tahu bila kita berasa mula masa najis tu ada, dia akan berasa licin. Bila sudah bersih najis masuk air, dia akan rasa kasar. Faham tak? Itu beza dia. Dan jangan tiung tangan. Ada orang kata sunat tiung. Salah. Beda. Faham? Ini tiung. Bodoh. Orang Melayu ni benda kotor dia berahi. Dia kenyek pijak. Duk celah lembek. Oh. Kenyek dia pergi tiung. Oh, pijak. Padahal mu tahu dah pijak mu tiung apa. Nak? Dia jirik tiap ayam. Perik jirik. Panah. Lepas dia tengok. Oh, tiap ayam. Dia tengok. Oh, tiap ayam. Tiung tak? Oh, munah. Tak yang munah bodoh. Ni Melayu. Lepas tu. Tak menang lah mu. Tu boleh tahan dia seorang tu. Dia jirik tahi orang. Perik jirik. Tahi je kenapa? Dia ambil tahi. Dia tiung. Tahi orang. Perak nanang. Jadi jangan jolok jari. Faham? Hanya gonyoh gini. Ni punggung gini. Faham tak? Eh? Cara dia. Kemudian sunat basuh tangan dengan sabun atau apa-apa. Tak? Soalan seterusnya. Anak saudara sama kena sihir tiap bulan. Tidak suka nikah dengan orang yang dia suka. Adakah cara terbaik untuk berubah atau mudai dengan pakat solat hajat sahaja? Seorang laki-laki ada isteri dua. Bolehkah kedua isteri tidur sekali atas katil? Walaupun isterinya keduanya sudah bersetuju. Baik. Dia ni bila nak kahwin je tak jadi. Nyakit dia panggil. Sambang. Nah, bila tunang siapa masih nak kahwin tak jadi. Dia jadi tak suka dan sebagainya. Nah, ha. Boleh berubat dengan perubatan Islam. Kalau kita pergi di hospital tak jadi apa. Hospital pakar Kuantan tak terima. Faham tak? Eh, jumpa dengan doktor pakar pun doktor pakar kata sakit apa? Oh, saya gini bila nak nikah sampai masa dekat nak kira-kira tak jadi putus pula. Boleh berapa tak? Hospital pakar Kuantan. Tak boleh. Doktor tu kata saya tak nikah-nikah lagi. Mana tak? Ha. Maka yang pertama sekali wasta'inu bisabri wassalah. Kita sabar dengan ujian Allah ini tapi bukan duduk saja. Wassalah bersolat. Artinya wassalah wad-du'a. Solat dan berdoa. Kemudian untuk mengetahui adakah sihir ataupun tidak, setelah kena maka kita boleh berjumpa dengan pakar-pakar perubatan Islam. Nah, jangan berputus asa. Banyak dah kita jumpa perempuan-perempuan gini. 5-6 kali dah dengan orang nak siapa nak nikah tak jadi, laki jadi tak kenal. Siapa nak nikah laki jadi tak boh mak tak kenal pula. Molek-molek dia atau cici atau orang awak kira nak awak kak kahwin tak jadi pula. Sekarang kahwin belaka dah. Jangan putus asa. Faham? Ujian Allah macam-macam. Nah. Ha. Kemudian orang yang ada isteri dia 2 orang, boleh tak isteri dia tidur satu bilik, satu katil? Jawabannya boleh, tak ada masalah. Nah, isteri tidur sekatil, tak ada masalah. Yang diharamkan ialah jimak bersama. Faham lagi? Itu baru tak boleh. Nah. Ha. Adapun tidur tak ada masalah. Neh? Ha, kerana tidur saja. Neh? Ha, yang tak boleh jimak sekaligus. Nak dengan tok lelaki 2 bini sekaligus. Dia buat macam negeru, jangan buat gitu. Ha. Bolehkah seorang suami mengganti puasa seorang isteri? Boleh kalau isterinya telah mati. Ha. Baru ni hamba solat Zuhur. Surah, pas solat hamba pun bangun qada solat Zuhur hak tinggal. Tengah-tengah solat ada masuk seorang tu ni curi hamba. Kiranya jadi imam lah hamba. Sah tak solat jemaah? Sah. Tak ada masalah. Seorang ayah tak solat 5 waktu tapi pergi jemaah saja, boleh jadi wali ke tak? Tak, jadi kuali boleh. Ha. Jawabnya kabar ke ayah nak nikah ayah, eh kita nak nikah ayah semayang jemaah saja, semayang 5 waktu tak, maka tak boleh jadi wali. Siang ke saya, dia tak ambil orang lain jadi wali, cakap molek kita. Kita nak ayah gak jadi wali, kita sayang ke ayah, ayah mayang lah ne? Ayah start mayang, itu lebih baik. Nak, maka ayah kata tak apa, ayah mayang lah, ayah tombak dah. Nak, maka boleh jadi wali on the spot. Nak, ha. Kalau ayah kata tak ambil, mu jangan nak ajar aku. Faham? Ha. Mu jangan nak pandai pada aku. Aku tak ambil mayang, tapi aku nak jadi wali juga. Ha, nak jadi wali juga. Kalau kita suruh orang lain yang ngamuk, maka wali wak lolok saja sudah. Dengan orang lain hak nikah tu. Faham tak? Ne? Ha. Betul tak orang kata siapa ada tanda hitam kat dahi, orang ni duduk di dalam neraka? Bapa pulak mu ni. Tak betul dah kawan mu tu. Kalau kita buat akikah atau korban seekor lembu atas satu keluarga saja, tidak campur orang lain, hanya satu keluarga, boleh ke tak? Boleh, tak masalah. Mung satu keluarga seekor lembu, satu keluarga 2 lembu boleh. Nah, satu keluarga dia buat seekor lembu tu 7 bahagian, anak-anak dia belaka. Faham? Anak dia 3 bahagian, bini sebahagian, apa benda ni, laki sebahagian, tok tua sebahagian, tok ki dia sebahagian. Jadi 7. Tak ada masalah. Nak? Ha. Soalan seterusnya, bagaimana nak buat solat taubat dengan cara yang betul supaya diterima oleh Allah? Yang paling penting bukan solat sunat taubat, tetapi taubat itu sendiri. Mula-mula datangkan rasa menyesal dalam hati dan berazam tak mau buat dah. Kemudian sunat kita mengerjakan solat. Asalnya bukan nama solat sunat taubat, tapi permulaan sahabat-sahabat mari jumpa Rasulullah. Dah nak kembali ke pakar jalan, Nabi anjurkan mulakan dengan ibadat yang paling afdal, bersolat sunat. Akhirnya terkenal dengan solat sunat taubat. Asal bukan nama solat sunat taubat, tapi bila kita mulakan alam kita yang baru, kita mulakan azam kita yang baru, kita baca, kita mulakan dengan solat, maka akhirnya orang panggil solat sunat taubat. Nah, solat sunat taubat bukan penting sangat, yang penting mula-mula bertaubat. Kemudian kita ikuti dengan solat 2 rakaat. Bacalah apa saja boleh berlaku. Macam mana nak murah rezeki? Murah rezeki kita dengan banyak bersedekah, banyak sembahyang malam, suka baca Quran. Nah, ha, murah rezeki kita. Suka menghubung silaturahim, murah rezeki. Tengok natang-natang kita tolong. Jalan kereta tengok anak kucing duduk tepi jalan. Ni nangyek dia orang belakang tak nampak eh. Berarti alih dia bubuh tempat selamat. Murah rezeki. Nak makan nasi kedah tengok anak kucing. Bapak kucing lapar mari bawah. Ambil ikan sebelah, pala ekor pun tak apa dah. Beri ke dia sikit, buah nasi sikit. Faham? Murah rezeki. Dah kita buat tak kita? Dah. Tengok pada janggut, serum luruk ni. Kucing mari duduk bawah. Hai. Marah kucing. Padahal dia sepinggang lembu. Nak, sepinggang makan nasi. Kalau dia makan ke lembu, mampu lembu. Banyaknya nasi. Nak, tengok pada pakai celok, serum. Tengok pada ada janggut, tengok pada jubah, tengok pada piah. Allah bagi dua dengan kucing. Dah. Natang mari, dah air langsung. Dia makan dia. Ha, ni kata, ngaji-ngaji dah. Sayang kuat dah. Dikir-dikir dah. Bodoh. Nak? Ha. Beri makan ke dia. Murah rezeki mengagi. Walaupun binatang yang ada sedikit perut, Nabi kata. Nak? Ha. Soalan seterusnya. Apa jenis darah wanita yang gugur? Usia kandungan 2 bulan. Nipah haid atau istihadah? Gugur itu adalah nifas. Bila keluar isi perut, isi kandungan, maka kemudian dari itu berdarah, itulah nifas namanya. Nak? Ha. Yang haid ini bukan gugur, dia mengandung. Keluar darah lebih sehari semalam, itu haid. Terjadi bagi satu dalam 5,000 orang perempuan. Kerana kebiasaan bila dia pregnant mengandung, haid itu berhenti keluar. Nah, jarang berlaku. Soalan seterusnya. Ketika saya balik dari tempat kerja, saya terlihat seekor anjing dilanggar oleh sebuah kereta Viva warna putih. Pelitnya sekian-sekian-sekian. CCD. Anjing itu patah kakinya. Darurahkah saya tolong anjing tersebut? Selepas ada Johan RM1,000. Faham tak? Jadi orang masuk, siapa menang, dapat. Siapa kalah, rugi. Tak rugi benda. Nah, hati tak judi, tak salah. Lepas tu dia tidur. Nah, main mesej. Tak. Orang jujuk belakang. Macam dia bergaruk naga. Dia ikut ke dia. Nah, ha, jadi biarlah ikut undang-undang sikit. Ada satu hari tu orang puan. Naik kereta kaca warna putih. Di Terengganu. Kita belakang kereta dia, orang dah ekor saja. Lepas tu kita. Sapar satu sipang. Sipang tu besar lah. Sipang tu kalau maknanya lori tialah hok dapai sel pakai masuk gitu memang lepas besar sipang cukup-cukup besar dia naik kaca spek besar. Ha, tak? Dia nak masuk ke sipang tu dia ambil side kereta belakang nak potong ingat ke dia masuk kiri berudu rapat beri rupanya ambil side pasal ekor dia macam tialah. Padahal kereta kaca masuk gitu boleh. Nak, sipang besar ni lepas kaca. Dah, ambil saiz. Macam trela panjang. Bodoh rapok. Orang beri. Nak, ha, dah. Tak boleh beri dia apa? Beri dia kereta yang di jaya. Bodoh 2 sen. Boleh nak. Jadi anjing ni dia pakai langgar. Dum, dia langgar patah kaki. Adakah kita orang Islam boleh tolong ke tak? Jawabnya siapa yang tolong pada waktu itu dapat pahala. Kerana dalam hadis sahih mengatakan perempuan yang memberi minum anjing dan Allah ampunkan dosa dia berzina. Dan kan bukan dia berzina, dia adalah pelacur kelas atasan. Berzina dengan melacur lain. Berzina ni bukan mana cari makan dengan berzina. Nah, pelacur lebih hebat. Nah, melanggang laki-laki dengan berzina. Allah ampunkan dosa, beri minum. Tapi kita ni orang Melayu silap faham bab anjing. Islam tak kata anjing itu jahat. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan najis mughallazah tu saja. Nah, najis mughallazah. Bukan musuh orang Islam anjing. Dan anjing adalah bermanfaat. Dalam ayat Quran ada sebut muallamah anjing yang dilatih. Tahu tak? Nama kita ada sebut dalam Quran. Tak ada, tapi anjing ada sebut. Nah, anjing Ashabul Kahfi. Nak masuk dalam sejarah tujuh pemuda dalam gua. Nak. Ha, tapi kita salah faham. Anjing maknanya jahat. Dah. Dah bela anjing. Bela anjing boleh dan tak boleh. Hak mana boleh? Kerana nak jaga kebun. Kerana jaga tanaman. Jaga ternakan. Atau jaga anjing kesan dadah. Anjing-anjing yang boleh menolong manusia. Dibenarkan. Atau anjing buruan. Cuma tidak diletak dalam rumah. Kerana ada hadis yang melarang. Maksudnya letak di tempat lain. Jadi istilah ni mengharamkan anjing ataupun memberi garis panduan untuk membela anjing. Anjing faham? Memberi garis panduan jika nak bela anjing. Betul tak? Bukan mengharamkan anjing. Kita nampak ya, anjing, baling-baling, anjing. Nak, dakan anjing lalu-lalang dalam surah Allah, tak ada pun baling-baling batu. Nak? Ha. Jadi kalau kita tolong anjing sekalipun, boleh pahala. InsyaAllah. Dah? Ha. Dalam hukum pemberian cincin masa majlis bertunang, bolehkah huraikan serba sedikit? Jawabnya, bila kita bertunang, tidak ada sebarang nas yang mengatakan beri cincin, beri kain ke apa, tak ada. Cuma dalam bab khitbah, bab meminang, hanya mengatakan siapa yang melamar seorang perempuan, maka orang itu dikira telah meminang. Dan apabila pihak perempuan bersetuju, maka mereka telah pun bertunang. Dan selepas bertunang, boleh diputuskan antara kedua belah pihak. Tidak sebagaimana perkahwinan, hanya suami boleh menceraikan. Dalam bertunang, dua-dua belah pihak boleh bercerai. Faham? Jadi tidak ada sebarang nas yang detail pemberian-pemberian. Yang adanya hadis-hadis tentang sunat memberi hadiah. Maka orang Melayu ni bagus. Bila bertunang bawa hadiah. Akhirnya bagus. Jadi beri piti. Beri cincin. Bawa kuih kek. Tunang tak? Beri hadiah apa benda ni. Kain baju dan sebagainya. Alhamdulillah molek di sisi syarak. Cuma jangan kita intikok. Ini satu syarat. Nah, neh, tak syarat pun. Neh, yang disyaratkan, yang wajib, ialah memberi mas kahwin setelah akad nikah. Faham? Hak tu saja wajib. Jadi kalau tunang tak beri cincin, sah tak? Tapi kata dia orang, hak tu silap. Jadi kalau ada pihak lelaki yang meminang tidak membawa cincin, jangan kata apa. Sudah benar di sisi syarak. Cuma Melayu ni terbiasakan dengan beri cincin, akhirnya duk ingat ke wajib beri cincin. Faham? Padahal tak wajib. Cuma kita nak mengelakkan tidak fitnah, maka berilah. Nak sekodoh-kodoh hadiah. Cuma benda ni bukan wajib. Selagi, jangan pihak laki-laki yang memasukkan cincin. Biarlah mak si laki-laki tu. Biarlah orang-orang yang tak batal ismayang dengan perempuan tu. Nak? Ha. Kemudian pula bila tunang, itu adalah hadiah. Tak puang? Tak puang sunat juga beri hadiah. Ya, sunat kita buat baik pada orang. Jangan memberi hadiah juga. Maka bila tak jadi berkahwin, haram minta balik hadiah. Ni banyak berlaku. Minta balik cicinya. Tak boleh. Pasal itu adalah hadiah. Nabi kata haram kita hadiah kepada orang, lepas tu kita minta balik. Melainkan ayah hadiah kepada anak, tidak haram ambil balik hadiah dengan anak. Kerana dia adalah ayah. Faham tak? Kalau tunang, putus tunang, pergi ke dia lah. Rezeki dia, betul tak? Biar agak kita beranggapan mudah. Nah, ni berdendang hati. Nah, bila putus tunang, nak minta alik cicin, minta alik cicin. Dah tak jadi, biar ke dia lah. 1,000 ya, ya Allah, bukan 1 juta. Nah, ha, rezeki dia nak buat apa ni? Nah, tak ada jodoh. Tunang orang lain pula. Nah, ha. Silang itu mudah. Nah, jangan buat payah. Soalan seterusnya. Kita ada 25 minit ni boleh? Ha. Boleh tak tengok filem yang menghina Nabi? Tak payah tengok lah. Bila filem itu memang jelas filem yang menghina Nabi, kita tengok tujuan nak tengok macam mana dia hina. Tak payah. Faham? Bila ada orang menghina Nabi, kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu lebih baik. Betul tak? Ada. Ni nak tengok kau. Nak tengok kau. Orang post dalam YouTube, post dalam Facebook, nak tengok kau. Dah tahu dah hina Nabi. Biar nak tengok kau. Tak payah tengok. Nak? Ha. Tak payah tengok. Walaupun kita tengok bukan niat bersetuju dengan filem tu, tapi buang masa tak? Baik kita berselawat, tanda cinta kita pada Rasulullah. Lailatul Qadar. Adakah Lailatul malam Qadar? Ya, Lailatul Qadar malam Qadar. Lai-lai ni Arab. Melayu panggil malam. Siang al-yaum, siang. Malam al-lai. Nampak? Malam. Arab aja lai atau lailah. Ha. Lailah baca dengan muannas. Nah. Apa maksudnya malam Qadar? Maknanya malam Allah Taala memberi segala rahmat, keampunan dan istimewa lebih daripada segala-galanya pada malam-malam mana sekalipun. Dia adalah raja segala malam. Saya baru kahwin 6 bulan. Oh, sedap kamu. Suami saya kerja di besu. Muslimat ni. Saya tinggal dengan ibu saya. Suami tinggal kereta untuk saya ulang-alik pergi kerja. Tapi ayah mertua saya selalu datang ambil kereta. Tiba-tiba datang ofis nak ambil kereta. Saya nak tanya, kereta tu siapa yang lebih berhak? Anak atau ayah mertua kereta dibeli selepas kahwin? Ana. Ana mana pula? Saya baru kahwin 6 bulan, suami kerja di besuk, saya tinggal di. Suami tinggalkan kereta untuk saya berulang-alik kerja di KSB. Dia, suami dia kerja jauh, suami dia tinggal kerja kereta. Lepas tu, ayah tok tu mari ambil kereta. Dia nak tahu kereta tu awak siapa? Tanyalah suami dia. Apa tanya kita pula? Kita nak jawab kau ni. Kan kereta ayah tok tu mu kan, suami mu dia ambil buat pinjam. Ayah mari ambil mula. Atau memang kereta suami untuk mu pakai. Ayah kena ambil mesti minta izin. Nak? Ha, sebab apabila seorang suami menyediakan sebuah kenderaan untuk isterinya, maka kenderaan itu haram digunakan oleh orang lain melainkan dengan izin isteri. Faham tak? Ha, itu hak seorang isteri. Kita kahwin-kahwin ni jaga baik. Kenderaan juga masuk dalam nafkah. Jika kenderaan itu memudahkan dia, jika tak ada kenderaan memayuhkan dia, sedangkan kita mampu, maka wajib sediakan kenderaan. Nah. Ha. Ibu bapa, datuk nenek dan adik kandung saya telah meninggal dunia. Bolehkah dikatakan tiap-tiap hari saya sedekah Fatihah pada mereka? Soalannya, apakah saya mesti baca satu kali Fatihah untuk satu orang atau bolehkah saya baca satu kali Al-Fatihah untuk semuanya termasuk untuk diri saya sendiri? Jawabnya ikut suka. Tak ada masalah. Sekali seorang ke atau sekali untuk semua, insya-Allah yasilu sahabuha biiznillah subhanahu wa taala. Orang bertanya kepada Al-Qadhi Asy-Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, jikalau kita membaca satu ayat kemudian kita hadiahkan kepada seseorang, adakah sampai pada seseorang dan kita dapat juga? Jawabnya pendek. Insya-Allah yasilu sawabuha biiznillah. Sampai pahalanya sama ada kepada orang atau orang yang membaca. Nampak? Nah, tak ada masalah. Jadi sebenarnya Allah ini satu Allah inilah yang kaya daripada alam ini. Nah, sebab tu pahala-pahala yang Allah beri tidak sebagaimana ganjaran yang sediakan oleh makhluk. Nah, orang kerja dengan kita, kerja banyak gaji sikit. Kerja banyak gaji sikit. Allah kerja sikit gaji banyak. Sebut subhanallah sutil sampai bertambung boleh. Sebut pula Allahu akbar lagi bertambung pula boleh. Nah, solat 2 rakaat sunat subuh mahal pada dunia dan isi dunia Tuhan bayar di akhirat nanti. Nah, maka bila orang tanya Syekh Ibn Hajar, dah kalau kita hadiah kau orang kita dapat tak? Ya, tidak kurang sedikit pun orang yang menghadiahkan. Soalan seterusnya. Boleh tak orang bukan Islam belanja orang Islam buka puasa? Boleh. Dan yang tak bolehnya, makanan itu haram. Kalau makanan tu haram, Tok Imam belanja tak boleh. Nak? Ha. Tok Imam kata, petani saya belanja belaka buka puasa. Karung singgang. Tak boleh. Nah? Ha. Jadi, kalau orang kafir, boleh. Dalil orang kafir memberi hadiah makanan seperti memberi hadiah susu dan demak atau dadih kepada Rasulullah. Dibawa daripada Syam, Nabi terima dan Nabi makan. Nak? Ha. Yang tak bolehnya, beri benda yang haram. Nah? Siapa tanggungjawab beri fitrah anak bila bapak berpisah? Jawabnya, bapa. Bila kita cerai dengan bini kita, maka yang boleh membela anak kita, hadanahnya adalah milik janda kita. Anak duduk di tangan dia, kita wajib nafkah. Faham baik? Masa sekolah, pelajaran dan sebagainya, bapa yang menentukan. Yang tak kena sini, cerai, ayah tanggung, VPT bulan-bulan. Tapi sekolah mana-mana, mak berkuasa. Hak ni haram. Faham? Bukan mak menentukan sekolah pelajaran dengan siapa. Ayah menentukan. Faham? Kerana ayah bertanggung memberi nafkah. Mak hanya duduk bersama anak. Ha. Jadi zakat fitrah masih kena kepada ayah. Soalan seterusnya. Bolehkah pasangan suami isteri jimak pada malam Syawal? Kerana ada orang yang mempertikaikannya. Ada orang kata haram jimak malam raya. Ada hadis tak larang? Tak ada. Bila tak ada hadis yang melarang, di manakah? Al-aslu fi kulli syai'in al-ibahah. Asal bagi tiap-tiap suatu adalah harus dulu. Nak kata tak boleh, ja'ad dalilu. Mesti datang dalil. Dan mana dalil? Nak, asal harus dulu. Nak, pakai baju? Harus. Kerja? Harus. Makan? Harus. Dan kerja kata jadi haram, kemudian. Bila makan tu jadi haram, makan orang punya baru jadi haram. Nah, asal harus. Neh, ha, tak ada masalah. Mau nak jimak malam raya, jimak masa bunyi bedik, tak ada masalah. Nah, ha. Nak semayang lele-lele dah ada jimak. Dalam kitab fiqh kata, bila kita nak semayang, nak semayang dengan nak makan. Nak semayang nak makan, maka afdal makan dulu. Sebab kalau kita pergi semayang, kita pergi teringat makanan. Betul tak? Ha? Sebab tu Nabi kata, jangan semayang dalam keadaan bertolak-tolak dengan makanan atau berhadas. Faham? Nak kecing ni, ke nak mayang dulu? Ke nak kecing? Tok Imam takbir dah tu. Kecing dulu. Kalau kita pergi, kau dapat paliat jemaah? Tak dapat. Masuklah semayang, nak kecing. Nak kecing. Faham? Ha. Bahkan sampai kepada bab jemaah. Siapa yang nak semayang tapi hati ingin sangat kepada jimak, jimak dulu jika waktunya masih luas. Faham tak? Walaupun meninggalkan solat berjamaah. Nak? Tok bila kau Allah barallahu akbar. Bini panggil bang ya. Ha. Contoh. Tok bila kau mak lalu. Nak? Ha. Tok siok pun jimak dulu. Sebab apa? Bila tu lega hatinya. Kalau tidak, dia masuk kat dalam semayang, maka hati teringat bini ke teringat Allah? Teringat bini. Tak? Ha, jadi tak juga harus semayang dia. Bahkan dalam semayang sekalipun, kalau maknanya mengatuk sangat, tak boleh nak baca dah, kena berhenti semayang. Kena tidur dulu sekejap, semayang semula. Atau terlalu rasa nak kecing. Nak semayang, nak kecing. Nak semayang, nak kecing. Kalau rasa sedikit, teruskan semayang. Tapi kalau kecing, ketik-ketik. Berhenti semayang, pergi kecing. Tak? Ha. Dah kalau dah masuk dalam semayang, dah masuk dalam semayang, tak boleh jimak. Allahu Akbar. Atau baca petiha, pergi rokok, tak rokok. Pergi jimak dulu lah, tak boleh. Haram. Kerana itu bukan darurah. Tetapi kalau belum selesai lagi takbir, boleh. Nak, Tok Bilal komak, Tok Imam pun masuk dalam sah. Rapat sah, betul sah. Tok Imam pun ngadap kiblat. Allah. Jimak dulu lah. Tok Imam tu baik. Makruh saja, tidak haram. Pasal tak masuk lagi dalam semayang. Faham tak? Ha. Jadi, dengan jawapan ini, boleh sajalah malam raya, petang raya. Tak, Yang dilarang datang dalam nas bila jima? Siang hari ketika berpuasa bulan Ramadan, ketika ihram haji ataupun umrah, ketika haid ataupun nifas. Faham? Itu saja yang haram. Tak, yang lain tak ada masalah. Soalan seterusnya kita ada 19 minit lagi. Bagi apa hukum bagi orang yang kencing tidak lawas apabila dia mandi hadas? Jawabnya, orang yang kencing ni tak ada masalah dengan mandinya. Mandi keluar kencing, mandi keluar kencing, sah mandinya. Masalah bila nak semayang. Kalau jenis air kencing dia sentiasa keluar, maka hendaklah dia basuh air kencing dia dan baruk dengan kain. Lepas tu ambil wuduk. Bila dia semayang, keluar air kencing, sah pada sisi syarak. Kerana dia orang darurah. Tetapi kalau tidak kencing, molek je balut tangnya, tidak wajib ambil wuduk yang baru. Tak? Inilah orang yang kecing tapi soh semayang. Kecing keluar, soh semayang. Dengan syarat, basuh dan ambil wuduk dan letak kain. Macam orang yang dah imurih, ketuk semua. Tak? Cuma dia tak boleh jadi imam. Mereka bagi orang yang ketuk juga. Makmur semua ketuk, tu imam ketuk juga. Asok. Nah, ada orang yang ketuk seminit 3-4 kali, maka tak ada ruang dalam hidupnya untuk solat. Kalau tidak, diberi keuzuran, betul tak? Dipanggil penyakit daimurih, sentiasa ketuk. Seminit 40 kali. Tak boleh nak sembahyang, maka harus pada syarak dia seorang saja. Tak boleh menjadi imam. Pernah ada seorang mengatakan negara kita tak boleh melaksanakan hukum hudud lagi kerana ramai masih yang lemah iman. Jawabnya, kita kena berusaha supaya boleh laksanakan. Bukan makna nak laksanakan hari ini ataupun esok. Kalau kita kata kita masih lemah, kuatkan. Kalau kita masih kekurangan ahli, orang yang pakar, maka sediakan pakar. Masalahnya, terbagi dua, satu golongan nak melaksanakan hukum Allah, satu lagi bersungguh-sungguh supaya tidak melaksanakan. Maka adakah itu dikira alasan? Bukan alasan. Alasan ni begini, nak melaksanakan. Tetapi kita beri masa 2 tahun, kita akan sediakan pakar-pakar dan sebagainya, beri penerangan kepada rakyat agar tidak terkejut dan sebagainya. Tak, itu orang yang nak melaksanakan. Tapi satu pihak pula kata, kita tidak akan benarkan sampai bila pun. Nampak? Adakah ini alasan? Maka dia akan jawab di hadapan Allah SWT nanti. Kerana Nabi telah bersumpah. Nabi kita, Nabi semua orang di Malaysia ini. Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, jikalau anakku sendiri Siti Fatimah, isteri Sayyidina Ali, melakukan kes mencuri, cukup syarat, aku akan hudud dengan potong tangannya. Usahkan, ya, orang lain, anak Nabi kena hudud. Maknanya pentingnya hukuman. Supaya manusia ini terdidik ataupun taat pada perintah Allah. Allah yang cipta manusia, hanya hukum Allah yang layak ataupun sempurna untuk mengawal manusia. Tak, kerana bila selain pada hukum Allah, ia adalah nafsu semata-mata. Maka kita lihatlah sekarang, ragu makin banyak, makin sedikit. Makin banyak curi, makin banyak rapak, samung, bunuh makin banyak. Itulah manusia-manusia yang rosak imannya. Mereka akan cari jalan supaya macam mana nak kurangkan jenayah. Bertungkul lumuh, bermesyuarat dan sebagainya. Macam mana nak kurangkan penjenayah? Macam mana nak kurangkan akan kes lagu dan sebagainya? Tetapi tidak sekali-kali untuk balik melaksanakan hukum Allah. Betul tak? Ini yang perlu kita bertaubat sekarang. Sama ada kita pemerintah atau rakyat, bertaubat kepada Allah. Kerana kata ulama sekarang, dosa yang paling besar umat Islam sekarang di zaman moden, membiarkan hukum Allah tidak dilaksanakan di dalam negara. Soalan seterusnya, kita ada 14 minit 13 saat. Apa hukum letak magnet atau metal elektrik untuk jimat elektrik? Jikalau maknanya kadar tarikh itu sudah ringan ataupun memadai dan sepadan. untuk rakyat, maka hukumnya tidak dibenarkan. Tetapi jikalau berlaku kezaliman, maka tidak ada ulama yang mengharamkan. Larangan menda'ang hadis atas kubur, tapi macam mana makam Nabi, makam wali yang binaan atas kubur? Tarak tolong terangkan. Kubur Nabi tidak boleh dialih. Itu hukum dia. Dan boleh dibuat binaan untuk menjaga dan keselamatan dia. Adapun kubur lain pada Nabi tidak dibenarkan. Melainkan kubur tuang punya tanah kuburan. Faham? Ha, jadi kubur tu kubur tanah sabir. Kubur tu tanah wakaf. Tak boleh dibuat binaan. Soalan seterusnya. Saya selalu ke Kuala Terengganu dengan naik bas. Dan mama, bila sampai di bas stand, boleh tak saya buat solat jamak kosong? Dan kat tempat saya nak pergi tu cabang 3, boleh. Orang Kuantan pergi Terengganu, maka musafir tak? Musafir lah. Pasal 138 batu. Sudah melebihi 56 batu. Nah, maka keluar daripada Kuantan, sampai di Besarah, orang Bang Zohor boleh dah jamak kosong. Kemudian turun di bas stand Kuala Terengganu. Dia nak pergi cabang 3. Cabang 3 ni 2 batu daripada bas tank. Mukimnya lain. Mukim bandar Kuala Terengganu ni mukim cabang 3. Jadi bas tank Kuala Terengganu dia masih lagi boleh jamak dan kosong. Nah, dan sampai di cabang 3 boleh ke tak? Sampai di cabang 3 tengok dulu. Dia nak pergi berapa hari di cabang 3? Nak pergi 3 hari atau kurang, maka boleh jamak kosong. Tak nak pergi 4 hari atau lebih, sampai di cabang 3, tak boleh lagi jamak kosor, kan dia sudah bernama pemukim cabang 3. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum peluk suami di depan family saya? Masa nak ambil gambar, masa raya atau masa kahwin? Kalau dalam Facebook guna pulak. Apa hukum guna duit SB untuk kahwin? Kalau tak guna, tak cukup pulak. Apakah kelebihan isteri dapat dunia akhirat bila relakan dirinya bermadu? Ha, ni baru soalan. Ni soalan yang terakhir pada malam ni. Ha. Ada lagi sini. Ha. Duit KWSP atau sokso arwah kita beli kereta atau motor atau buat rumah, dapat ke pahala pada arwah? Dapat pahala arwah. Padahal duit itu bahagi dah pada waris, dapat. Sebab tu kalau kita mati tinggal saka, rumah apa semua tak? Sebab tu bagi saka dah, bagi dah. Anak kita dapat sebuah rumah, bini kita dapat sebuah rumah. Dia orang duduk kita dapat pahala tak? Dapatlah. Ini ketik peluh kita. Nak? Haa. Dalam CD ustaz kata paling komar masuk surga dapat 70 bidadari. Adakah dia kena jaga aurat juga? Jawabnya, bukan saya kata, hadis kata. Kita cuma nakal, pindah cakap. Faham? Maka kita dapat orang yang paling sedikit pahalanya. Dia yang paling sedikit dapat nikmat dalam surga, iaitu sebuah istana besar, tanah seluas Yaman sampai ke Syria, dan 70 orang bidadari dan seorang isteri dia di dalam dunia. Faham? Jadi soalan dia, adakah bidadari ni masing-masing kena jaga aurat? Tak ada lagi hukum aurat di dalam syurga. Aurat-aurat ni benda yang haram. Adapun dalam syurga ada benda haram tak? Tak ada haram dah. Makan banyak mana pun tidak haram. Sekarang kita makan lebih pada kenyang, haram. Papa dok gerok macam ular sara bahan lembu. Tak, haram walaupun duit kita halal. Perbuatan itu Allah murka. Tapi dalam syurga makan banyak haram tak? Dok, tengok comel kuda ni. Kuda tanya balik, nak stick ke masuk 3 rasa? Kuda tanya. Kita jawab, celup tepung boh. Ah, celup tepung seekor kuda. Kita makan habis seekor kuda, kita buang tulang dia melambung-lambung, meleting-leting, jadi seekor kuda semula. Faham? Dan berlari-lari di depan kita. Seronok? Seronok. Dah ada haram? Tak ada haram. Sebab wajib pun tak ada kok. Dia taklid syarak, hanya hukum di dunia. Ada haram, ada wajib. Ada tak wajib sembahyang jemaah dalam syurga? Tak ada. Wajib tutup awal tak? Tak ada. Tok Imam ni mini dia tung tung tung lanyang ulak tak ni tak ada masalah. Faham? Ha. Entah contoh lah. Dalam kawasan istana dia. Nah. Ha. Batulah. Kita biar ada idaman kita nak syurga Allah. Ha. Kita jahat. Mata kita jahat tak? Tangan jahat. Kita banyak dosa dengan Allah. Aku nak kat syurga mu. Faham? Ha. Sebab ni saja. Kalau tak syurga, neraka. Nak muzibillah. Siapa nak masuk neraka? Kat tangan. Tak ada orang nak masuk. Kalau tengah cocok tu nak masuk syurga. Tengah cocok heroin. Pak, mu, pak. Dia tanya, boh. Masuk syurga neraka? Syurga, boh. Faham tak? Tamuk neraka dia. Nak? Ha. Jadi, apakah kelebihan seorang isteri dapat dunia akhirat bila relakan dirinya bermadu? Banyak sangat kelebihan. Yang pertama, redha suami. Sudah cukup. Mana-mana isteri yang suaminya redha, dalam hadis kata, dakhalatil jannata ayyaba bin sya'at. Dia akan masuk dalam syurga pintu mana yang dia suka. Maka, kalau seorang suami isterinya benarkan dia bermadu, suami itu suka tak dia? Reda tak? Tak ada tak suami marah? Tak ada. Faham? Ha. Suami ada marah? Tak ada. Mu jaga mu, aku tang kali dia, aku tombok mu kan. Terajang mu, aku bunuh mu. Sebab apa bang? Dok mu suruh aku kahwin seorang lagi? Tak ada. Ha. Ha. Maka bila dia benarkan suami dia bermadu, suami dia sayang tak ke dia? Ha, itu petua nak dapat kasih sayang suami. Nak? Ha. Dia kata suami kali tak apa sayang saya. Nak suruh beli rata, tak beli. Suruh beli kasut, tak beli. Nang je. Biar dia kahwin seorang lagi. Nak? Ha, bang, nak kahwin seorang lagi boleh. Tapi belilah kalau saya suruh beli-beli apa-apa. Eh, dah nak beli benda, saya beli belaka kawak. Ha. Saya tak mahu benda, saya nak lima kara je. Saya nak rata sorak, gelang sorak, lepas tu cicin sebetuk, kereta sebutir, wajah, rumah, banglo syuting, tiga tekak. Nak? Beres dulu. Beli lah ke dia. Nak? Ha. Jadi kalau tanya dengan jarang, itulah carilah redha suami. Bukan hati bermadu. Dengan senyuman saja suaminya seronok tengok dia, dia dapat syurga. Pandai cakap saja menyedapkan hati suami. Suami kata, suami redha, maka balasannya syurga. Faham tak? Ha. Hukum guna duit ASB untuk kahwin. Kalau tak guna, tak aku pula. Ada dua sekarang panel syariah tentang ASB. Satu mengatakan masih dipertikaikan. Satu mengatakan sudah harus pada syarak. Jadi siapa yang nak menggunakan wang ASB-nya, silakan bertaklik pada panel syariah yang kedua. Yang mengatakan sudah bersih daripada, anda nampak tak? Muamalat yang diragui. Apakah hukum peluk suami di depan family semasa nak ambil gambar, masa raya? Ataupun masa nak berkahwin? Nah, dengar molek-molek. Bila kita berkahwin, maka halallah suami dengan isteri. Tidak ada yang haram, melainkan beberapa perkara yang datang hadis. Faham? Dah kalau berpeluk di khalayak ramai boleh. Tapi tengok keadaan peluk gua ni. Berpeluk ambil gambar pegang gitu, tak ada masalah. Faham? Jangan peluk macam peluk dalam bilik tu. Nampak tak? Neh, main peluk kemahmi itu geluling batin atas tikar. Nak, tua tengok pujeng. Tok tu nak mak tok tua baru mati. Nak main peluk sama depan ayah tok tua. Ayah tok tua kata Nathan ni kau terajang. Ambil sakit aku ni. Aku bini baru mati. Neh, ha ni tengok keadaan, jangan sampai fitnah, jangan sampai mengkhairahkan. Faham? Tak ada masalah. Neh, cium pipi suami pun boleh, cium dahi pun boleh. Nak, tapi jangan duduk saja. Bang, bang cium bang. Bang cium bang. Bang cium bang. Nak, kakak ipo tengok pulugar. Nak, apa punya adik ipo gini. Nah, jadi orang pun bulu mata. Neh. Jadi kalau suami nak pergi kerja tak ada masalah, neh. Neh, suami nak pergi kerja cium pipi suami. Salah tak? Tak salah, neh. Ha. Tapi biasa sekejap ya, benda-benda gitu. Baru kahwin je. Nak. Ha, dia lama dah kahwin tak jadi seterang gitu. Ha, baru kahwin masa kita masuk dalam bilik bini kita risalah lah kita. Pegang tak tangan? Pegang tangan, tiung tak tangan kita. Tiung. Leni pegang tangan kita, dia masuk bilik. Tengok ambo. Dia lipat baju. Kita masuk. Yang. Atau kepuang. Dulu kita balik kerja ni cium pipi. Baru kahwin tu tak? Dia ni dah nak nang balik cium pipi tau. Tak. Melainkan hari gaji. Dia boleh gaji BBT dia. Ha, yang ambil yang 2,000 baru dia cium. Tu pun kasi kita cium duit. Tu orang puan. Bodoh. Jadi cium si isteri cium suami di depan khalayak ramai, jangan mengada-ngada. Kerana orang berbulu mata tengok. Tapi atas dasar kasih sayang biasa sudah memadai. Nah, untuk kita keluar berjalan dan sebagainya. Ha. Adakah sama semua semayang sunat boleh dilakukan secara berimam mengenakan dengan semayang sunat hajat? Apakah dia baca secara senyap? Jawabnya, semayang sunat yang tidak datang nas untuk dikerjakan secara berjemaah adakalanya harus seperti solat sunat hajat. Dan adakalanya amatlah tidak digalakkan seperti solat sunat rawatib. Nah, ha. Dah bacaan secara senyap kalau solat hajat, tidak ada sebarang nas yang menetapkan bacaan dalam solat hajat. Batu kita ada. Kerana pandangan ulama-ulama berbeza. Nah, ada yang kaca surah ni, ada baca surah ni. Maka bacalah apa yang mudah bagi kita. Semuanya daripada ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang mulia. Soalan seterusnya, soalan terakhir ada sekeping saja lagi. Apakah hukumnya penipuan dalam perang politik? Jawabnya, jikalau merugikan orang Islam yang lain dengan penipuan tersebut, hukumnya haram dan berdosa besar. Sama macam kita menipu dalam keadaan biasa. Tiga jenis tipu. Dosa besar, dosa kecil, makruh. Nah, mana dosa besar? Bila kita tipu, arti orang boleh kita. Bila kita tipu, yang tak bersalah kena penjara. Bila kita tipu, tak dapat jawatan, dapat jawatan. Dosa besar. Bila kita tipu, maruh orang tercalon. Mana dosa kecil? Tipu benda-benda yang kecil. Contohnya, pergi beli kedai, ambil sekelak 2%. Kata tak bayar, bayar dah. Dapat hadap bayar lagi. Maka kalau 2% hukum hudud kena tak? Tak, maka dosa kecil. Faham? Yang kena potong tangan, dosa besar. Jumlah. Nak? Ha. Dan mana hak makruh? Nipu saja. Tapi tak libat harta orang. Tak menjatuhkan aruh orang. Ini berakhir cakap nipu gitu. Kalau orang cakap bab mata cincin, dia kata dia ada mata cincin serumah. Harga beli 4 juta segitu, tapi tak bakal lama dah. Bila cerita bab tanah, dia kata dia ada tanah. Linung, belah meluh. 4,000 hektar sehat dia. Nah, ha, jadi dia jenis akak ekor gitu saja. Tak ada tipu orang, tak ada aib orang. Orang panggil gila tiga ising tiga. Nampak? Ha, gitu, menipu gitu, makruh. Nah, soalan seterusnya. Bolehkah orang musafir salat zuhur dengan cara tamam? Dijamakkan dengan asar 2 rakaat. Dengar molek. Bila kita musafir, tidak wajib salat jamak, tidak wajib salat macam biasa. Tidak wajib salat qasar, tidak wajib salat tamam. Pilih saja. Siapa nak salat macam biasa boleh. Nak pergi Kuala Lumpur, berhenti di Gambang. Eh? Berhenti di Gambang. Orang bang Zohor. Dia nak semayang Zohor dengan asar jamak dan 2-2 kosar boleh. Atau dia nak semayang Zohor tu jamak dengan kosar. Tapi Zohor semayang 4 rakaat, asar 4 rakaat. Tamam belaka, boleh juga. Atau Zohor 4 rakaat, asar 2 rakaat, boleh. Atau asar 2 rakaat, Zohor 4 rakaat, boleh juga. Atau pun nak semayang Zohor dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar. Boleh berlaku. Dah yang tak boleh, dah semayang. Serik. Dah semayang. Faham? Waktu haram. Berapa rakaat kah perlu ditambah seorang yang terluput 1 rakaat solat Jumaat ketika mengikut imam? 1 rakaat saja. Dia mari tu imam rakaat kedua dah main jumaat, maka lepas imam sadang naik 1 rakaat. Sah jumaat dia. Dalam perang Khandaq Nabi melakukan tipu helah. Lagu mana tipu helah ketika perang Khandaq? Iaitu melakukan meletakkan maknanya umpan di hadapan daripada parit. Nak, untuk melihatkan keadaan tentera Islam yang ramai di seberang parit supaya maknanya ketakutan daripada pihak musuh. Begitu juga dengan suruh penggalian parit yang lindung daripada bukit supaya lepas daripada pihak berkuda lompat bukit maka turun ke dalam parit. Ini adalah penipuan. Dalam peperangan maka diharuskan menipu, tidak wajib bercakap benar. Ditangkap tentera Islam lalu ditanya oleh tentera kafir, di mana gudang peluru? Tak wajib cakap benar. Kalau cakap benar, haram masuk neraka. Jadi boleh menipu. Gudang peluru dia belah timur padahal belah barat. Itu bab penipuan dalam peperangan. Kemudian sebelum kita menutup, kita beri 3 orang untuk bertanya dengan secara lisan. Mak belah kanan kita dulu seorang. Kerana kemarin 5 orang kita benarkan semalam di Cendok. Jadi ada orang hantar mesej di Kuantan ni nak juga soalan lisan. Satu. Ha. Ha. Baik, soalan dia masih duduk antara dua sujud. Rabbil fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi kaki kita mana molek? Kaki kita duduk macam getayak awal atau duduk straight gini? Silang gini. Yang afdalnya ialah kaki kita duduk lipat kaki kanan, tegak begini. Dan kaki kiri duduk begini. Faham tak? Neh, gitu saja. Neh. Ha, tengah pula satu soalan. Fardu ain terbaik. Tanya, takut boleh tanya, bukan suruh jawab. Belakang tak apa. Ya. Ya. Ha, dia tengah semayang telefon bunyi. Kalau dia dah akak telefon tak kacau. Jadi boleh dia nak akak telefon tengah semayang. Ha. Jawabnya boleh, iaitu Rasulullah yang telefon. Kerana hukumnya apabila Nabi memanggil kita sedang semayang, wajib memutuskan semayang. Lain daripada itu tidak boleh, melainkan darurah sahaja. Jadi kalau telefon kita tak angkat, dia berbunyi, maka kita tutupkan bunyinya. Dibolehkan dalam semayang. Ni telefon contoh. Nak, eh? Bunyi keruk-keruk-keruk, kita pun angkat, mak tutup. Nak, maka tak ada lagi gangguan. Neh, dibolehkan. Sebaik-baiknya tutup sebelum sembahyang. Tak, jangan pergi akak. Neh, halo, aku duduk mayang ni. Boleh kira bodoh. Nah. Soalan seterusnya. Tanya, masuk CD ni. Eh, belakang. InsyaAllah, raya nanti kita akan raya pada Jumaat. Ya. Ada tak mengatakan bahawa kalau kita dah sembahyang air raya, baik, soalannya bila kita pada hari raya, hari Jumaat, bila kita semayang dah pagi tu raya, kita wajib tak semayang Jumaat tengah hari? Tak? Soalan yang ke-12,000 kali dah orang tanya soalan tu. Tak? Baik. Jadilah macam-macam pandangan-pandangan. Kita jawab ni atas pandangan yang kita belajar daripada kitab-kitab fiqh. Iaitulah ada dua hukum. Satu tidak wajib lagi solat Jumaat, satu lagi kumpulan tetap wajib solat Jumaat. Diperincikan oleh ulama. Apabila solat hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka siapa-siapa yang duduk jauh daripada bandar, di kampung dia tidak ada masjid, lalu bersusah payah datang untuk solat berhari raya, maka tengah hari nanti bila balik ke kampung tidak diwajibkan lagi datang untuk solat Jumaat. Adapun orang-orang yang duduk di tempat memang ada, dia buat ada masjid, maka tetap wajib mengerjakan solat Jumaat. Faham tak lagi? Jadi yang tak wajib tu bagi orang yang duduk di pendalaman, di kapur-kapur, di ulu-ulu. Tak? Ha, sesat. Satu lagi soalan bonus terakhir sebelum kita tutup kedai malam ni. Ni? Ha. Bila imam baca surah Watin, bila imam surah Watin, sampai ayat Al-Sallah, kita dengar sunat, kita kata balas kan? Sekarang ni ada orang kata, yang tu sepilah. Ha. Jadi, hak muncul. Haa. Jadi alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nak kita jawab benda bala wala wala bala wana ala zalika minasyahidin. Jadi dalam kitab-kitab fiqh, sebahagian kitab fiqh tidak menyebut perkara tersebut. Sebahagian kitab fiqh menyebut perkara tersebut. Faham? Jadi apakah hukumnya bagi makmum atau orang yang membaca bila sampai hujung ayat Watin? Dia menjawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Maksudnya, adakah benar Allah ni sebaik-baik pencipta? Maka sunat kita menjawab, benar yang demikian itu. Kami sebahagian daripada yang menjadi saksi. Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, menyuruh kita meminta perlindungan dengan Allah. Di mana saja ayat yang ada sebut tentang azab. Nabi tak baca ayat mana. Di mana saja ada ayat azab, boleh kita baca perlindungan. Dan di mana saja ayat yang ada sebut tentang rahmat Allah, sunat kita minta rahmat tersebut. Faham? Dalam hadis tak perinci. Jadi dalam banyak ayat Quran mana ada rahmat, di situlah. Begitu juga Jika ada sesuatu perkara yang menunjukkan kebesaran Allah, boleh tak kita berzikir? Boleh. Dengar ayat tentang keindahan, kehebatan apa namanya Allah cipta langit dan bumi. Tok Imam baca, sunat kita duduk belakang subhanallah. Boleh berkata, sebut hampir kebanyakan kitab-kitab hadis. Faham? Cuma hadis yang mengatakan tentang kita jawab bala wa ana zalika minal syahidin bukan daripada hadis yang sahih. Hadis ini disebut sebagai hadis dhaif yang hasan li ghairi. Nampak? Hadis ini jadi hasan bukan dengan zatnya, tapi jadi hasan dengan sebab syawahid yang lain. Ada qarinah. Nah, maka kita duduk pegang jumhur ulama, hadis dhaif boleh diamalkan. Tak usah kata hadis hasan. Cuma setengah-setengah orang yang ekstrim ilmunya, hadis hasan, hadis sahih, sahih saja boleh diamalkan. Ini yang sedang diutarakan di Malaysia sekarang. Pedangkan pandangan yang mengatakan hadis sahih saja boleh diamalkan bukan pandangan yang kuat. Pandangan yang muktamad, pandangan yang paling kuat, pandangan paling ramai ulama hadis dan ulama fiqh ialah hadis sahih dan hadis hasan boleh dijadikan hujah dan hadis daif boleh diamalkan. Nah, ni kita nak betul balik. Kalau tidak, tak timbul isu ni. Sebab itulah sedikit ilmu bukan menjadikan kita sebagai imam mujtahid, tapi hanyalah sebagai penterjemah bagi orang-orang awam yang datang daripada kampung-kampung. Kesilapan kita bila kita dah bertaraf ustaz, kita sudah merasakan kita sebagai mujtahid atau setara dengan Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain. Inilah gangguan-gangguan mental yang telah meresapi bagi setengah-setengah ahli ilmu kita. Sebab tu banyak mereka bercakap bersalahan dengan ulama-ulama besar. Banyak beri pandangan lain dengan ulama-ulama mu'tabar. Terlebih lebar daripada orang yang lebar. Terlebih alim daripada alim ulama. Nah, hasilnya orang ramai menjadi mangsa, menjadi pening kepala dan sebagainya. Nah, dikatakan amalan-amalan dalam kitab Fadailul Amal, jemaah tabdi sebagai menyesatkan dan sebagainya. Dan sebagainya, ni ekstrim. Ulama-ulama telah kaji kitab Fadailul Amal. Bukan kitab ni menyesatkan. Cuma sebahagian dalam kitab jemaah tabli Fadailul Amal ini ada hadis-hadis yang dhaif. Nah, jadi hadis dhaif bukan hadis sesat. Jadi ekstrim sangat dikata kitab ini menyesatkan. Kita tak boleh gitu. Nah, kita nak jemaah yang menggunakan kitab ini, baik, hadis yang dhaif jadikan sebagai amalan Fadailul Amal. Hadis yang sahih dan hasan kita buat sebagai sandaran hujah. Baik, kita balik kepada pendapat ulama-ulama lebih senang. Nah, maka benda yang khilafiah seperti ini, siapa yang nak baca bala wa ana zalika minasyahidin, silakan. Kerana ada ulama mengatakan sunat baca. Siapa yang tak mahu baca atas dasar tidak ada hadis sahih yang menyuruh baca, betul pendapatnya. Nah, jadi dua-dua ada sandaran belaka. Dan kita berlapang dada. Itu tak yang Nabi nak. Sebaik-baik. Yang kita nak bertegas sekarang, Islam tidak dilaksanakan dalam negara. Betul tak? Oh. Arab bermaharaja lela. Negeri orang Islam direbut oleh bukan Islam. Tanah umat Islam diambil sejengkal demi sehasta. Nah, pendedahan aurat yang ditaja oleh pihak pemerintah. Hak ni kita nak bersungguh-sungguh memberi penentangan. Hak ni kita nak bukan perkara khilafiah. Nak berlapang dada. Orang kampung punyanya tengah baca Quran di kubur kena marah. Nak, padahal baca Quran setengah ulama kata boleh baca Quran, setengah ulama dia kata tak boleh. Bermakna berlapang dada. Barulah jadi aman damai. Nak, hanya ditengok target kita. Nah, kita takut kita dipermainkan oleh jarum-jarum Yahudi mencari benda-benda khilaf untuk diperbalahkan di dalam masyarakat dan kita terlupa perkara-perkara pokok. Iaitu menegakkan Islam sebagai dustur yang wajib dalam perlembagaan negara, yang bila Islam itu berkuasa maka jadi Islam itu berkembang dengan begitu pesat. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi jika umur panjang di Masjid Gaya Gading, Kuantan, iaitu di Batu berapa? Batu 10. Pasal baru ni kita pergi setengah jam saja. Nak, ha, jadi nak balas dendam. Masjid Jaya Gading, Kuantan. Jadi hari akan ditetapkan kelak. Ha? InsyaAllah bertemu di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim.